Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah. Sudah bagus, tapi kurang sempurna gini. Qul huwallah. Qul, pandang yang ganteng ini. Lihat. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ahad. Ahad. Ahad. Ahad. Ahad. Gitu. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Biasa, tapi kira-kira ini. Allahus somad. Allahus somad. Lam yalid. Jangan lam yalid, itu mah mau datang dah boleh, enggak ge juga enggak deh. Lam yalid walam yulad. Panjang. Sekedap. Lam yalid, lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad walam yakul walam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad. Ahad. Ahad. Eha asinan mana? Eha. Ahad. Ahad. Wihan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirrajim. Nirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Nirrahim. Nirrahim. Nirrahim. Nah gitu. Nirrahim. Nirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Allahus samad. Allahus. Allahus samad. Lam yalid. Walam yalid. Walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan. Kufuwan. Kufuwan. Ahad. Ahad. Ahad. Ibu Sis, silakan Ibu. A'udzu billahi. A'udzu. A'udzu. A'udzu billahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'u. Qul a'udzu bi. Qul a'u. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu bir. A'udzu sama dengan dal a'udzu tadi. Qul a'udzu bir. Bu, lidahnya kayak digigit. A'udzu. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Makanya harus sering lihat mulut ya. Bawa pinter enggak apa-apa. Anggap aja anaknya apa cucunya apa siapa gitu. Terus min syarima. Min syarima. Min syarima. Min syarima khalaq. Wa min syarri. Lihat. Wa min syarri go. Wa min syarri go. Syarri go. Wa min syarri go. Wa min syarri go. Penyakit apa? Vertigo. Syarri go. Wamin syarigo. Wamin syarigo. Wamin syarigo sikin ida wakob. Wamin syarin. Wamin syarin naf. Wamin syarin naf. Wamin syarin nafasati fil. Kode susah memang di situ. Wamin. Wamin syarin nafasati fil uqad. Wamin syariha. Wamin syariha. Wamin syariha sidin idha hasad. Hasad. Hasad. Lihat. Hasad. Hasad. Nah gitu. Bu. Ya. Ikutin ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad. Ulang ya. Wa min syarrin. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Ulang ya. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ibu Ari, ibunya Ari. A'udzu. A'udzu billah. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitoni. Aduh enggak. Nirroji, enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang tasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, kuncinya kalau saya melotot, melotot lagi ya. Jangan takut. Kalau saya ngomel, ibu ngomel lagi. Iya, nggak apa-apa. Jadi sih. Jangan ngeper itu. Jangan takut. Qul. Qul a'udzu birabbil falaq. Lumayan di sininya kurang. Qul. Qul. Qul. A'udzu birob. Qul a'udzu birob. Hey. Qul a'udzu birob. Qul a'udzu birabbil falaq. Bagus. Min syarri ma. Ke sini. Di sini dihentak, latihannya dihentak. Ya, latihan. Ditekan di sini nih. Min syarri ma. R-nya double. Min syarri ma kholaq. Min syarri ma kholaq. Kalau enggak dikenceng-kenceng enggak akan benar-benar bertahun-tahun juga. Terus. Diulang lagi. Min syarri ma kholaq. Bagus. Wa min syarri. Sama-sama ya. Wah, jadi ibu motoriknya kurang ini. Motoriknya harus cepat. Wa min syarri go. Wa min syarri go. Wa min syarri go. Wa min syarri go. Tapi ini enggak boleh buat anak-anak ya. Nanti anak-anak jadi nyentak-nyentak. Ini buat ibu aja, ibu-ibu sama kakek-kakek. Wa min syarri go. Wa min syarri go sikin iza waqob. Waqob. Waqob. Nah, bagus. Sama ini dihentak. Wa min syarrin naf. Sedikit lagi. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Wa min syarrin. Wa min syar. Lihat mulutnya. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Wa min syarrin naf. Ibu. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ada yang ngecat ya? Wa min syarrin nafa. Wa min syarrin naffatsa. Wa min syarrin. Wa min syarrin naffa. Naffatsa tifil uqad. Gitu. Nanti lama-lama terbiasa. Terus. Wa min syarriha. Wa min syarriha. Sidin iza hasad. Hasad. Hasad. Iya, maaf ya Bu ya. Lamban ya Pak ya. Iya, Ibu tinggal mempercepat. Iya, Ibu Agus silakan. Ta'awud. Buka. A'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Bu, lihat. Iya, iya. Qul yang lain juga kan kalau tadi di sini lihat memandangnya agak-agak takut. Panda enggak apa-apa, bukan apa-apa ininya. Nih. Qul a'udzu birabbinnas. Qul jangan deket-deket. Gini aja. Qul a'udzu birabbinnas. Dalnya belum keluar. Lihat, Bu. Qul a'udzu zal. A'udzu itu jadi sa, sa zal. Zal. Zal, iya. Qul a'udzu bi rabb. Qul a'udzu bi rabb. Qul a'udzu bi rabbin nas. Bagus. Malikin. Pendek. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Silnya gini, kecepatan. Iya nih. Min syarril waswasil khannas. Silnya tuh. Kalau Ibu gini, min syarril waswasil khannas. L-nya seperti ditahan. Nih ya. Min syarril waswasil khannas. L-nya berasa dulu. Ibu, mau beli apa? Alpukat sama pakai aroji, kecepatan L-nya. Lagi. Min syarril waswasil khannas. Gitu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jinnya jangan minal jin, biasa aja. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Terima kasih Bu Agus. Ibu Neng, silakan. Ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah udah kebajuan tapi di sinnya belum ya, jangan dimonyong nih. Udah tahu udah bagus. Nih, lihat. A'udzu billahi minasy jangan himinos himinasy syaithanir rajim. Apa baca Quran harus begitu? Enggak, kalau udah bagus mah nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enggak usah nginyong-nginyong. Latihannya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi A'udzu a'udzu we. Tadi a'udzunya udah bener. Seorang Sunda. Qul a'udzu. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Falaq. Falaq. Min syarri ma khalaq. Khalaq. Khalaq. Kolaknya mana? Kolak kok. Kolak. Kolak kok. Kolak kok. Kolak. Kolak kok. Kolak kok. Kolak. Kolak. Mau pengantin pakai apa? Puade. Watabe. Kolak ke. Kolak ke. Kolak ke ke ke. Misal lima kolak. Ya, enggak apa-apa, yang penting bacanya dulu deh. Kol-kolahnya nanti belakangan. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Ida, ida, ida mah itu yang berakhirin kemarin. Ida. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Waqab. Waqab. Wa min syarri naf. Wa min syarri naf. Wa min syarri naffatsati fil uqad. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Uqad. Uqad. Uqad. Uqad. Sekali lagi engkos. Tetangga saya. Kumaha itu. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Waming lagi. Waming syarrin ditahan. Lihat. Waming syarrin. Hey, N-nya ditahan. Waming syarrin nafasati fil. Uqad. Uqad. Ain. Uqad. Wa min syarri hasidin ida. Ida, ida, ida. Wa min syarri hasidin ida hasad. Ya, alhamdulillah secara umum sudah bagus ya. Ketimbang ya, awalnya dulu. Allahul Azim. Ta'ud, Ibu Rohani. Ta'ud, a'udzu. A'udzu. A'udzu. A'udzu billahi. A'udzu billah. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Nirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu. Itu kerapuhan. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Khalaq. khalaq. Khalaq wa min syarri ma khalaq. Khalaq. Khalaq. Khalaq kok kate. Enggak apa-apa. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Khalaq. Khalaq. Khalaq. Ya kalau susah kolak deh dulu deh ya. Kolak-kolak agak susah memang. Wa min syarri go. Wa min syarri syarri syarri syarri go sikin idha waqab waqab. Wa min syarri nafasati. Sanya panjang. Naf. Wa min syarri rinnya ditahan gunnah. Wa min syarri nafasati fil 'uqad. Wa min syarri nafasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin iza hasad. Ya, terima kasih. Siapa ibu? Ibu Hartani. Ibu Hartani. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq. Khalaq. Wa min syarri ghasikin iza waqab. Wa min syarri nafathati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin iza hasad. Terus ibu udah potensi pintar alilas. Terus alilas kulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Jangan berpanjangan. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakullahu kufuwan ahad. Ahad. Ya, tambah satu lagi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma'alna anahu maluhu wa ma kasab. Kasab. Saya lahab. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Hatob. Hatob. fi fi jidiha hablum ha kecil. Oh, ya. Fi jidiha hablum ha kecil. Ha dadah ha kecil. Fi jidiha hab. Ah. Fi jidiha hablum. Fi zi fi jidiha. Fi jidiha hab. Lum mim masad. Baik, Ibu Cici. Cici, silakan. Ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Kul. Kul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Falaq. Falaq. Falaq. Ya. Min syarri ma khalaq. Khalaq. Khalaq. Khalaq. Khalaq. Wa min syarri syin. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Itu yang sudah susah kalau di kop ya. Iya. Falaq. Falaq. Falaq. Falaq. Oh, gitu. Falaq. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan. Kufuwan. Kufuwan ahad. Tabat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat. Tabat. Tabat. Tabat yada abi. A abi. Abi. Tabat yada. Tabat. Tabat. Tabat yada. Tabat. Tabat. Tabat yada abi lahabi watab. Ma agna. Jangan ag. Ma al al. Ma al na. Ma al. Ma al na. Ma al na. Anhu maluhu wa ma kasab. Wa ma kasab. Sayos. Sayos la narong zatalahab. Wa mar'atuhu hammalatal hatab. Fiji. Fiji. Fiji diha hablum mim masad. Silakan. Al-Falaq ya. Ta'ud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bibirnya kurang mingkem. Hin, him. Tutup lagi. Jadi kedengarannya hin, him, ya. Udah bagus. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu. Kul a'u. Kul, kul. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Falaq gitu. Jangan kalau orang mah lambat ini kecepatan. Falaq, falaq. Oh, falaq. Qul. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Falaq. Falaq. Falaq. Ya. Min syarri ma khalaq. Khalaq. Ma khalaq. Wa min syarri wasiqin iza waqab. Iza, iza. Iza waqab. Wa min syarrin naf. Naf. Wa min syarrin naf jamr. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Ain. Uqad. Uqad. Wa min syarri ha. Wa min syarri ha. Wa min syarri ha. Ha kecil. Wa min syarri ha. Wa min syarri ha. Ha kecil. Eh ha. Wa min syarri ha. Wa min syarri ha. Ah, jarang ngedesah nih. Wa min syarri ha. Wa min syarri ha. Wa min syarri ha. Sidin. Sidin iza hasad. Gitu, ha kecil ya. Sadaqallah. Sadaqallah. So. Sadaqallahul aziz. Sadaqallah. Sadaqallah. Sadaqallahul aziz. Sadaqallahul aziz. Al-ikhlas ya. Ta'ud. A'udzu. A'udzu billah. Ah. A'udzu billah. Cepetin sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Qul. Qul huwallahu ahad. Satu gede, satu kecil. Qul huwallahu ahad. Ahad kecil. Qul huwallahu ahad. Ahad. Ahad. Nah, eha asinan eha ahad gitu. Lagi. Qul. Qul huwallahu ahad. Ahad. Ahad. Gitu. Allah. Allahus samad. Lam. Lam yalid wa lam yulid. Lam yalid. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufuwan. Kufuwan. Ahad. Kufuwan. Kufuwan. Es, enggak ada tasdid. Wa lam yakullahu kufuwan gitu. Wa lam, wa lam. Wa lam yakullahu kufuwan. Kufuwan. Kufuwan. Orang Sunda kufuwan, kufuwan. Lihat. Kufuwan. Kufu. F, enggak ada P. Kufuwan. Kufuwan. Ahad. Ahad. Ahad. Ahad. Iya. Ibu Sri. Bismillah. Ta'ud. A'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu. Qul a'udzu. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Khalaq. Wa min syarri ghasikin iza waqab. Waqab. Waqab. Wa min. Wa min syarrin. Wa min syarrin. Syarrin nafasati fil uqad. Uqad. Wa min syarri. Wa min syarriha. Wa min syarri hasidin iza hasad. Iza hasad. Iza hasad. Iya, al-ikhlas ya, Pak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ahad. Ahad. Allah. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Yulad. Kedua. Yulad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ahad. Ahad. Ahad. Iya, terima kasih. Ida, silakan Ibu. A'udzu. Mana ya, Sa? Boleh dari ini aja diurut ya. Nanti kapan-kapan kan terus gitu. Biar takut ada yang ketinggalan. ta'ud. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus, tinggal tasdidnya sedikit lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kayak kalau dengerin itu kan lagunya enak banget bapaknya itu. A'udzu billahi minas gitu nyamber. Dia nanti ada bandingan. A'udzu billahi minasyaitonir. Himinash. Jangan dimonyongin. Himinash. Himinash. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau mas suami mau belum tentu mau belajar, lain lagi belajarnya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul. Kul a'udzu. Nah, alif dulu. Kul a'u baru. Kul. Kul a'u. A dulu. A. Lihat. Kul a'u. Qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Berikutnya Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu. Nah, sama a'u alif dan ain. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza idza idza idza. Nama kan idza, ini idza idza idza waqab waqab waqab. Wa min syarrin naffatsat. Bagus, cepetan. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati fil. Cepetan. Udah benar cuma kecepetan. Kurangi sedikit. Wa min syarrin naffatsati fil. Ungkap satu alif satu alif. Wa min syarrin naffatsati fil qad. Wa min syarri ha ha fo ah. Wa min syarri hasidin iza hasad. R-nya jangan sar, jangan kebanyakan r. Satu lagi alif las. Bismillah. Qul Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul qul huwallahu ahad. Jangan. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad. Ahad. Ya, silakan ya. Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. F. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Kafirun itu orang Sunda, kafirun. Boleh lihat. Qul ya ayyuhal kafirun. F hamas. Iya. Ada F, ada anginnya. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Bagus. Wa la antum a'biduna ma a'bud. A'bud. Jangan panjang. Wa la antum a'biduna ma a'bud. Pendek. A'bud. Wa la antum a'biduna ma a'bud. A'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abattum. wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Silakan Bu Fu. Ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hey. Gini. A'udzu bil lihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan mentang pengen puas R-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Jangan kebanyakan. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Kul a'udzu a'udzu birabbin nas. Bagus. Malikin nas. Ilahin nas. Kelambatan tapi udah bagus. Ilahin nas. Ilahin nas gitu. Ilahin nas. Min syarri. Min syarri. Min syarri waswasil khannas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin. Gonya bang. Wa min syarri gha. Wa min syarri. Shin. Wa min syarri. Gini. Wa min syarri gha. Wa min syarri. Wa min syarri ghasikin. Wa min syarri ghasikin iza waqab. Wa min syarrin. Jangan buru-buru. Ihfatnya ditahan. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. 'Uqad. Wa min 'uqad. U'qad. Fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Al-Ikhlas satu lagi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Ahad. Sering ngedesah kan apa-apanya katanya. Nih. Kul huwallahu ahad. Ahad. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan? Kufuwan ahad. Al-Ikhlasnya baru dibaca benernya, tapi tidak ada seninya. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, Ibu, mangga. A'u itu ragu qori memang begitu kadang. A'u kita bukan qori lah ya, yang penting benar aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu bagusan itu daripada itu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lagu Umi lagu. Bismillah, jangan kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu murattal aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'u. Qul a'u. Qul a'u. Itu mah ain semua. A'u. Ari, ari, a. Ari, ari. Qul a'u. Gitu, ari, iya, iya. Supaya ini padanan. Jadi kalau saya ngajarin huruf itu, ha, eh, ha, gitu. Jadi gak apa-apa. Kayak gosikin digosokkan. Gosikin. Min, itu kan. Malikin nas, malikin nas. Bukan malikin nas. Ya, ya. Qul a'u. A, ari, a, a, a'u. Qul a'u. Itu ke dulu, a. Ari. Ari. Ha'u. Qul a'u. Qul a'u. Qul a'u. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin. Pendek. Oh iya. Fatihah iya. Malikin nas. Kebiasaan Fatihah. Ilahin nas. Udah nyolek-nyolek. Nisharil. Min syarril waswasil khannas. Khannas. Alladzi. Jadi saya yang nyoleknya Bu Ida yang nyolek. Alladzi. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal katanya. Minal. Minal jin. Tapi jangan disentak juga. Nih. Minal. Minal jin. Minal jinnati wannas. Minal jinnati wannas. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'u. Ari, ari. Qul a'u. Qul a'u. Nah, gitu. Qul a'u, a, a'u. Qul a'udhu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiq wa min syarri go wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. A'u. A'u. A'uzu billah. A'uzu. Gurunya Betawi a'uzu. A'uzu. A'uzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'uzu birabbi. A'uzu, a'uzu. Qul a'uzu. Qul a'uzu birabbil falaq. Falak. Falak. Falak. Falak. Ya. Min syarri ma khalaq. Khalaq. Khalaq. Wa min syarri go. Wa min syarri go. Wa min syarri go. Siqin idza waqab. Wa min. Wa min syarrin. Wa min syarrin naf. Wa min syarrin. Wa min. Wa min. Wa min syarrin nafa. Kurang nyentak. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Wa min syarrin. Wa min. Wa min syarrin nafas. Wa min. Wa min syarrin nafas. Wa min syarrin. Wa min syarrin nafas. Fa syati fil uqad wa min wa min syarri hasidin iza hasad iza iza hasad hasad hasad belum belum laut a'udzu a'udzu bil a'udzu a'udzu a'udzu bil lihat sa tapi jadi ke dalam zal a'udzu a'udzu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu. Qul a'udzu. Ya lagi. Zalnya ya. Yang lainnya sudah bagus. Qul a'udzu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq Khalaq. Khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Ayatnya enggak keluar. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. 'Uqad. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin. S kecil. Wa min syarriha ternyata ya ustaz. Wa min syarri hasidin iza hasad. Iza hasad. Hasad. Iza hasad. Umi silakan. Kalau Abdul Falak. Ta'ud. A'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasik. Wa min syarri. Wa min syarri. Ya, so, sya. Wa min syarri. Wa min syarri. Ya, begitu. Syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Ain, 'uqad. 'Uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.